Mbak Vita, permintaan dari kedua mempelai, permintaan dari Mas Ronaldo dan Mbak Erlin ada lagu kandas, bisa dibingkis ya. Subhanallah. Vita, boleh Om dekat ya? Boleh Om dekat ya? Spesial untuk kedua mempelai, Mas Ronaldo, Mbak Herdin. Aku tahu bahwa kesetiaanmu begitu dalam padaku, akan dari janji. Yang paling